بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Pagi ini sesi yang ke-10 dan terakhir insyaAllah dari pembahasan kitab Al-Arjuz Al-Mi'iyya fi Dhikri Hali Ashrafil Bariyah karya Al-Allama Ibn Abi Al-Iz Al-Hanafi rahimahullahu ta'ala. Baik, kita masih di peristiwa tahun ke-7 Hijriah. Jadi penulis rahimahullahu ta'ala sebutkan di sini ada 12 peristiwa atau kejadian. Kita masuk ke peristiwa yang ketiga tentang nikah mut'ah. Tentang nikah mut'ah. Kata beliau, wa mut'atin nisa wa mut'atin nisar radiyah. Jadi hadar, hadar artinya diharamkan, dilarang. Dilarang apa? Satu, makan daging keledai peliharaan. Dua, dilarang nikah mut'ah dengan perempuan. Ya. Ini nikah mut'ah itu artinya seorang lelaki menikahi perempuan tapi di masa waktu tertentu saja. Misalnya menikah sebulan atau menikahinya beberapa hari. Ya, namun dia beri mahar. Dia beri mahar. Tetap ada maharnya dengan kadar harta tertentu. Ya. Jadi ini nikah mut'ah tadinya dibolehkan. Kemudian diharamkan. Kemudian dibolehkan lagi. Kemudian diharamkan hingga hari kiamat. Diharamkan hingga hari kiamat. Iya. Dan dalil pengharamannya hingga hari kiamat itu ditunjukkan oleh hadis Sabirah Al-Juhani radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwa beliau pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau berkata, "Ya yuhannas, wahai sekalian manusia. Inni qad kuntu adzintu lakum fil istimta'i bin nisa." Sungguh saya dulu pernah mengizinkan kalian nikah mut'ah dengan perempuan. "Wa innallaha qad harrama dzalika ila yaumil qiyamah." Dan sesungguhnya Allah telah mengharamkan hal tersebut hingga hari kiamat. "Faman kana indahu minhunna syai' falyukhalla sabilahu." Falyukhalli sabilahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang ada seperti ini dari perempuan dia nikahi mut'ah, maka hendaknya dia biarkan jalannya. "Wala ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'an." Dan pemberian mahar yang kalian sudah berikan, jangan kalian ambil lagi. Ya. Jadi ini pengharaman nas bahwa nikah mut'ah sudah diharamkan selama-lamanya hingga hari kiamat. Baik. Kemudian peristiwa yang ke peristiwa yang ke-4. Baik, ini disebut di tahun ke-7 kenapa? Sebab ini sama di Fathu Khaybar ya, karena datang di hadits Ali bin Abi Thalib pengharaman makan daging keledai peliharaan dan nikah mut'ah di hadits Ali bin Abi Thalib. Jadi ini kejadiannya di Fathu Khaybar. Dan di sini nasnya yang saya baca tadi hingga selama-lamanya. Baik. Kemudian yang ke-4. Kata beliau, "Thumma ala ummi habibatin aqad wa mahraha ankun najashiyu naqad." Ya. Kata beliau, kemudian diadakan akad nikah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Ummi Habibah. Maharnya dibayar oleh An-Najasyi secara kontan. Ummu Habibah, nama beliau Ramlah bintu Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahinya di tahun ke-7 Hijriah ini. Iya. Dan maharnya itu dibayar oleh An-Najasyi. Dibayar oleh Najasyi. Sebab waktu itu Ummu Habibah radhiyallahu anha termasuk perempuan yang berhijrah ke mana? Ke Habasyah. Iya. Dan suami beliau Ubaidullah bin Jahsy itu wafat di Habasyah. Wafat di Habasyah. Dan suaminya itu berwasiat agar supaya apa namanya Ummu Habibah itu diserahkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengutus Amr bin Umayyah Ad-Damri kepada An-Najasyi. Iya, kepada An-Najasyi agar supaya ada dua pesannya, satu terkait dengan Ummu Habibah. Agar supaya Najasyi menikahkannya dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itulah yang disebut oleh penulis di sini, dibayar maharnya oleh Najasyi. Kemudian yang kedua, surat Nabi kepada Najasyi diajak masuk ke dalam Islam. Dan Najasyi radhiyallahu anhu masuk Islam. Atau Najasyi rahimahullah masuk Islam. Nggak disebut sahabat ya, karena beliau masuk Islam memang di masa Nabi. Cuma tidak berjumpa dengan Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Iya. Baik. Jadi ini kejadian tentang An-Najasyi akan datang terkait dengan masalah salat gaib nanti. Kemudian kata beliau di kejadian yang keberapa sekarang? Yang kelima, wasumma fi syatin biha hadiyah. Thumma astafa safiyatan safiyah. Pada tahun ini pula beliau diberi racun pada hidangan kambing yang dihadiahkan. Ya, ini terkait dengan peristiwa yang kelima, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diracuni melalui kambing dihadiahkan kepada beliau. Jadi ada seorang perempuan Yahudi ya, itu memberi hadiah kambing kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kambing yang telah diracuni. Ya, kambing yang telah diracuni. Nah, dan ini yang menghadiahkannya seorang perempuan yang bernama Zainab bintul Harith, orang Yahudi. Jadi dia ingin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam binasa dengan hal tersebut. Maka dia kirim kambing yang diracun. Ketika dia ditanya, kalau dia seorang nabi tidak akan dibahayakan oleh racun itu. Kalau dia bukan nabi, maka Allah akan menyelamatkan kita dari keburukannya. Ya, baik. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memakannya dan tidak ada apapun yang terjadi pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu kesimpulannya. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala menjaga nabinya dan nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam selamat dari keburukan perempuan ini. Kemudian peristiwa yang keenam, pernikahan beliau dengan Sofia. Pernikahan beliau dengan Sofia bintu Huyai radhiyallahu anha. Baik. Kata beliau rahimahullahu taala, "Tsumma astafa Sofiyatan Sofiyah." Kemudian beliau memilih Sofia sebagai istri pilihan beliau. Istri pilihan beliau. Ini Sofia, Ummul Mukminin Sofia bintu Huyai bin Akhtab radhiyallahu anha. Iya. Jadi dia ini sebelum masuk Islam dinikahi oleh Salam bin Abil Huqaiq. Iya. Kemudian setelah itu dinikahi oleh Kinana bin Abi Al-Huqaiq. Dan dua-duanya ini dari orang Yahudi. Setelah Kinana terbunuh di perang Khaybar, maka Sofia radhiyallahu anha itu dimerdekakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dinikahi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Sofia dikenal ya dengan apa namanya, ibadah, wara, zuhud, perbuatan baik, orang yang bagus akalnya, radhiyallahu anha, wafat pada tahun 52 Hijriah. Wafat pada tahun 52 Hijriah. Iya, kisah pernikahannya itu ada disebut panjangnya di Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Dan dari manakib beliau radhiyallahu anha, ya. Jadi kadang ini diantara istri-istri kan kadang bercanda juga kan. Kadang bercandanya itu berlebihan. Ya. Jadi pernah sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Hafsah, Hafsah berkata, "Da Sofia, anak Yahudi," gitu. Maksudnya betul, bapaknya kan orang Yahudi ya. Enggak ada yang keliru gitu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke Sofia dan Sofia dalam keadaan menangis. Nabi tanya kepadanya, "Kenapa kamu menangis?" Katanya, "Hafsah bilangin saya anak Yahudi." Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kamu itu anak seorang nabi. Paman kamu juga adalah nabi. Ya, dan kamu sekarang istri seorang nabi. Istri seorang nabi. Maka siapa yang bisa berbangga di atas kamu?" Jelas ya? Baik. Kenapa dikatakan bahwa apa namanya anak seorang nabi? Ya. Karena beliau ini dari keturunan Nabi Harun. So, kalau dihitung kenasab beliau, Sofia radhiyallahu anha, itu nasabnya itu bertemu kepada Israel bin Ishak bin Ibrahim. Dia dari Ishak bin Ibrahim. Kemudian dari Nabi Ibrahim ke bawah, itu akan ketemu nasabnya ke Nabi Harun. Nabi siapa? Nabi Harun. Jadi kalau kakek itu kan disebut bapak ya, berarti bapaknya nabi, dari keturunannya Nabi Harun. Pamannya nabi, siapa pamannya? Nabi Musa alaihi salam, kan begitu. Nabi Musa juga nabi. Sekarang kamu istri seorang nabi. Ya, siapa lagi yang apa namanya bisa berbangga di atas kamu? Dan Nabi bilang kepada Hafsah, "Ittaqillaha ya Hafsah." Karena itu biasa ya di antara apa namanya para perempuan itu biasa. Baik. Biar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan hal yang tepat ya untuk semuanya. Setelah selesai ini, penulis rahimahullahu taala berpindah ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang kedatangan Ummu Habibah berhijrah. Kata beliau, "Thumma atat wa man bakiya muhajiran." Kemudian datanglah Ummu Habibah bersama siapa saja dari orang yang berhijrah yang tersisa. Jadi Ummu Habibah ini kan tadinya berhijrah ke Habasyah. Ya, berhijrah ke Habasyah. Maka beliau akhirnya setelah itu kembali. Ya, bersama siapa sebagian atau orang yang berhijrah dari Habasyah. Dan disebutkan di oleh Ibnu Ishaq dalam As-Sirah nama-nama orang yang kembali di rombongan ini ada 16 orang. Di antara yang paling terkenalnya adalah Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Baik. Kemudian setelah itu dikatakan oleh penulis di sini, "Wa man baqiya muhajiran." Demikian pula orang-orang Asy'ariyin. Orang-orang Asy'ariyin, Abu Musa Al-Asy'ari dan teman-temannya. Orang-orang Asy'ariyin. Ini juga tadinya mereka berhijrah ke Habasyah. Mereka kembali jumlahnya itu sekitar 35 orang atau 52 orang. Iya. Kemudian peristiwa berikutnya kata beliau, "Wa aqdu maimunata kana al-akhirah." Ya, ini terkait dengan pernikahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Maimunah bintul Harith. Ya, pernikahan dengan Maimunah bintul Harith Al-Hilaliyah radhiyallahu anha. Ya. Baik. Nama lengkapnya Maimunah bintul Harith bin Hazan Al-Hilali, Al-Hilaliyah. Ya, sebelumnya beliau dinikahi oleh Mas'ud bin Urwah Thaqafi di masa jahiliyah. Kemudian di masa Islam dinikahi oleh Abu Ruhn bin Abil Uzza. Kemudian dia apa namanya wafat, lalu setelah itu dinikahi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan umurnya waktu itu belum lewat 26 tahun. Baik. Dan ini ada pembahasannya, sebab Maimunah ini dinikahi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu pada saat beliau umroh. Pada saat umroh. Nanti akan datang disebutkan umrohnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ke Mekah. Kan tahun kenan kemarin perjanjian Hudaybiyah kan, butir perjanjian Nabi boleh masuk Mekah untuk umroh kapan? Tahun depan ya. Ini peristiwa tahun depan. Baik. Jadi ini tentang Maimunah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Beliau wafat pada tahun 51 Hijriah. Wafat pada tahun 51 Hijriah. Iya. Baik. Jadi Maimunah itu dikenal dengan takwa, dikenal dengan menyambut silaturahmi. Itu diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Setelah itu penulis rahimahullah ya bercerita tentang peristiwa yang lainnya. Dan ini Maimunah ini dinikahi oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu dalam keadaan halal, bukan dalam keadaan ihram, sebagaimana yang ditegaskan di dalam hadits Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Dan beliau adalah akhir perempuan yang dinikahi oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian kata penulis rahimahullah, wa qablu islamu Abi Hurairah. Sebelumnya ada keislaman Abu Hurairah. Ada momen keislaman Abu Hurairah. Ini diantara peristiwa, ini peristiwa yang ke-9. Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu anhu, beliau masuk Islam. Dan ini masuk Islamnya sebelum perang Khaybar. Sebelum perang Khaybar. Iya. Ya, sebelum perang Khaybar dia masuk Islam, tapi Nabi sudah terlanjur berangkat ya bersama rombongan sahabat. Abu Hurairah belum jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitu selesai perang Khaybar, barulah dia bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Abu Hurairah tidak hadir di perang, tidak hadir di perang Khaybar radhiyallahu anhu. Iya. Dan Abu Hurairah beliau punya banyak keutamaan ya, karena dimaklumi dari sahabat yang paling banyak menghafal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini perlu pembahasan khusus tentang beliau radhiyallahu taala anhu. Ya, baik. Jadi saya simpulkan dulu ya tentang istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istri Nabi yang pertama siapa? Khadijah, setelah itu Saudah bintu Zam'ah, kedua, yang ketiga? Hah? Hafsah, yang ke apa namanya, yang ke Afan, yang ketiga Aisyah ya. Kalau di pendapat yang rajih, kita kemarin sebutkan nikahnya dengan Aisyah dulu, kemudian dengan siapa? Dengan Saudah. Ya. Tapi ini kita hitung tiga sudah ya. Yang keempat Hafsah. Yang kelima Zainab bintu Khuzaimah. Zainab bintu Khuzaimah. Kemudian yang keenam Zainab bintu Jahash. Yang ketujuh Hindun bintu Abi Umayyah, atau disebut dengan nama Ummu Salamah. Yang kedelapan Juwairiyah bintul Harith. Kemudian yang kesembilan Romlah, atau yang dikenal dengan Ummu Habibah, Romlah bintu Abi Sufyan. Kemudian yang kesepuluh Sofia bintu Uyai. Kemudian yang ke-11 Maimunah bintul Harith. Dan ini yang terakhir. Jelas ya? Maimunah bintu Al-Harith. Baik. Coba antum lihat ya di apa namanya buku, antum tulis satu-satu namanya yang telah terus antum urut, antum akan lihat nanti urutannya istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemarin saya sudah simpulkan anak-anak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sekarang istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, berikutnya wa ba'du umratul qadha syahirah. Ini peristiwa yang ke 10 umrah al-qadha. Jadi setelah tahun sebelumnya di tahun ke-6 di Hudaybiyah ditahan tidak boleh masuk umrah. Nah, itu diganti di tahun berikutnya. Inilah Nabi datang untuk mengqadha umrahnya. Ya, untuk mengqadha umrahnya. Dan ini hukum hukum di pembahasan haji dan umrah. Haji dan umrah itu dia kalau sunnah pun apabila sudah dimulai maka wajib diselesaikan. Itu hukum khusus untuk haji dan umrah. Kalau kita sholat sunnah kan gampang. Sholat sunnah mau lanjut boleh, mau putus boleh. Puasa sunnah kan begitu juga. Puasa sunnah itu mau lanjut boleh, mau putus boleh. Tapi kalau haji dan umrah, kapan sudah mulai? Wajib diselesaikan. Hukumnya wajib untuk apa? Diselesaikan. Walaupun itu sunnah hukumnya. Saya sekarang umrah sunnah, haji sunnah. Tiba-tiba saya memutuskan, nggak bisa. Wajib diselesaikan. Nah, makanya Nabi ini ketika tidak jadi umrah waktu itu namanya di orang yang hasar, ditahan, tertimpa hisar atas beliau. Ya, maka itu dia tahallul pada saat itu, tapi dia harus qadha, dia ganti di tahun berikutnya atau kapan ada kesempatan dia apa namanya dimudahkan untuk itu. Baik, inilah umrah qadha di sini yang disebut oleh penulis rahimahullahu taala. Dan ini kejadiannya di bulan Dzulqa'dah. Di bulan Dzulqa'dah. Baik. Dan umrah al-qadha ini paling populernya memang terjadinya setelah perang Khaybar ya. Ini yang masyhur di kalangan para ulama di dalam buku-buku mereka. Berikutnya. Kata beliau warusla bi Muharramil Muharram arsalahum ila al-muluki fa'lami. Warusla bi Muharramil Muharrami arsalahum ila al-muluki fa'lami. Para rasul yang pada Muharram yang dihormati, Nabi mengutus mereka kepada raja-raja. Ketahuilah hal tersebut. Ini peristiwa yang ke-11. Nabi mengutus utusan-utusan ke raja-raja. Antum sudah lihat ya, kemenangan-kemenangan itu dari Hudaybiyah. Ya, Rasulullah itu sudah, dan Rasulullah semakin berjaya saja. Berjaya. Peperangan-peperangan yang beliau lakukan itu membuat gentar orang-orang Romawi, orang-orang Persia yang merupakan raja-raja dunia waktu itu. Jelas ya? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam di tahun ke-7 itu mengirim utusan-utusan ke orang-orang Ajam. Mengirim utusan ke Kisra, ke Kaisar, ke Najasyi, ke Muqaykis dan sebagainya. Dikirim ya surat-surat kepada mereka. Nah, itu ada di dalam hadits-hadits yang sangat banyak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau kirim surat-surat ya, utusan-utusan. Baik. Kemudian setelah itu disebutkan di sini wa uhdiyat Maryatul Kitbiyah fihi. Ini peristiwa yang terakhir, yang ke-12, dihadiahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Maryal Kitbiyah pada tahun ke-7 itu. Nah, ini Maryal Kitbiyah radhiyallahu anha, beliau dari budak Nabi sallallahu alaihi wasallam, dihadiahkan kepada beliau. Ya, dihadiahkan kepada beliau oleh Al-Muqaykis. Dihadiahkan kepada beliau oleh Al-Muqaykis, Raja Mesir waktu itu. Raja Mesir. Jadi ini begitu sampai surat Nabi kepada Raja Mesir ini, dibawa oleh Hatib bin Abi Baltah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapat hadiah Maria Al-Kitbiyah. Dan beliau ini dari Milkul Yamin. Dari Milku Al-Yamin, budak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Maria inilah lahir putra Nabi sallallahu alaihi wasallam Ibrahim, sebagaimana yang akan datang nanti. Baik, selesai peristiwa penting di tahun ke-7. Sekarang kita berpindah ke tahun ke-8. Kata penulis rahimahullahu taala, iya. Ini saya sudah terangkan ya kemarin, antum hitungan tahun itu dari mana? Apakah dari Rabiul Awal atau dari Muharram? Ya, kalau ada sebagian ulama yang menghitung kejadian tadi, dua kejadian yang terakhir, pengiriman surat dan Maria itu di tahun ke-6 dihitungnya, bukan di apa ya, dihitungnya di tahun ke-8, ada menghitungnya di tahun ke-7. Nah, itu terkait dengan masalah cara menghitungnya tadi. Iya, cara menghitungnya. Baik, jadi kalau menurut apa namanya, sebagian ulama dimulai dari Muharram kayak penulis misalnya, maka dia hitung di tahun ke-7. Ya, tapi kalau misalnya diikuti dari Rabiul Awal, berarti ini masuknya ke tahun ke-8 sebenarnya, dua kejadian terakhir ini. Tapi kita hitung aja ya berdasarkan apa yang disebut oleh penulis. Baik, di tahun ke-8, kata beliau, wa fi thaminati sariyah li mu'tatin sarat. Iya, ini peristiwa yang pertama. Sariyah dikirim ke Mu'tah. Ya, Mu'tah ini adalah salah satu desa di wilayah Syam. Di wilayah Syam. Baik. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengirim, ketika beliau mengirim utusan-utusan, di antara yang beliau utus, ya, itu ada apa namanya, seorang sahabat diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Raja Busra. Raja Busra, ya, sahabat ini Amr bin Syurahil, sahabat ini Harith bin Umair. Jadi begitu sampai ke Mu'tah, dia dihadang oleh Syurahil bin Amr al-Ghassani, kemudian dibunuh oleh Syurahil. Jelas ya? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah akan hal tersebut. Beliau mengutus Sariyah, pasukan kecil. Ya, Sariyah itu disebut pasukan kecil sudah ya, padahal jumlahnya 3000 orang. Karena setelah dahsyat seperti ini, itu jumlah kaum muslimin sudah banyak sekali. Sudah semakin banyak. Jadi pasukan kecilnya aja sudah 3000. Sudah 3000. Jelas ya? Jadi Sariyah, disebut Sariyah ya. Dan kadang penyebutan kata Sariyah itu kadang bermakna jesh juga. Bermakna pasukan gitu. Ya. Nah, ini dari sudut apa namanya? Ukuran memang subhanallah ya. Pasukannya ini 3000 itu sudah besar sekali dalam sejarah peperangan. Terbanyak mungkin yang dikirim 1000, 3000. Tapi yang dihadapi itu katanya waktu itu pasukannya berkali-kali lipat. Ada yang mengatakan jumlahnya sampai 100.000 orang. Ya, sampai 100.000 orang dari orang-orang kafir ini. Tapi bersama dengan itu ya, apa namanya, dibukakan kemenangan untuk kaum muslimin. Dan perang Mu'tah ini dari peperangan besar ya. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mengirim pasukan waktu itu dipimpin oleh Zaid ibn Harithah. Dipimpin oleh Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhu. Ya. Kemudian setelah Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu terbunuh, maka benderanya diambil oleh Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Dan beliau juga terbunuh. Setelah itu benderanya diambil oleh Abdullah bin Abi bin Abdullah bin Rawaha dan beliau juga terbunuh. Ya. Beliau juga terbunuh. Sudah tiga ya. Setelah itu benderanya diambil oleh apa namanya? Thabit bin Arqam radhiyallahu taala anhu dan beliau tawarkan kepada kaum muslimin supaya ada yang mengambilnya. Nah, maka majulah Khalid bin Al-Walid radhiyallahu taala anhu mengambil bendera tersebut. Inilah yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berita sampai kepada beliau. Ya. Jadi Nabi itu sudah memberitakan bahwa hari ini terjadi kejadian dan ini dari tanda kenabian juga ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ceritakan peperangan dan ini pasukannya belum kembali ini. Nabi sudah cerita bahwa bendera diambil oleh Zaid lalu dia terbunuh, kemudian diambil oleh Ja'far, kemudian terbunuh pula, diambil oleh Abdullah bin Rawaha, kemudian beliau terbunuh. Dan Nabi menceritakan itu dalam keadaan air mata beliau berlinang. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hatta akhadha ar-rayata sayfun min suyufillah." Sampai bendera itu diambil oleh seorang pedang dari pedang-pedang Allah. Ya. Hatta fatahallahu alaihim, sampai Allah bukakan kemenangan atas mereka. Ini Khalid bin Al-Walid ini radhiyallahu taala anhu sudah masuk Islam. Jelas ya? Dan ini dari tanda kenabian, pasukannya belum lagi datang, Nabi sudah cerita kejadian tersebut kepada para sahabat. Ya, dan ini dari apa namanya? Kekalahan orang-orang Romawi ya, yang terbesar di masa itu. Baik. Jadi ini Perang Mu'tah. Setelah itu peristiwa berikutnya Fathu Makkah. Peristiwa berikutnya kata beliau fi siyami qad kana fathul baladil harami. Ini peristiwa Fathu Makkah. Dan kejadiannya itu di bulan puasa, pada saat berpuasa. Ya. Dan Fathu Mekah ini di tahun ke-8 Hijriah, itu tidak ada silang pendapat di tengah para ulama. Ya. Dan tidak ada silang pendapat juga bahwa ini di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan. Hanya ada silang pendapat di harinya. Dari tanggal 12 sampai 19 Ramadan. Di mana hari terjadinya Fathu Mekah ini. Iya. Baik. Jadi ini yang disebut dengan Fathu Mekah. Iya. Dan terjadilah kemenangan besar di situ. Di Fathu Mekah tersebut. Iya. Dan dimaklumi ya bahwa apa namanya? Fathu Mekah ini kemenangan umat Islam itu bermula dari perjanjian di Hudaybiyah. Bermula dari perjanjian di Hudaybiyah. Sampai akhirnya ya terjadilah terjadilah sejumlah pengkhianatan dari orang-orang kafir Quraisy Mekah yang mengakibatkan mereka sendiri melanggar perjanjian tersebut. Ya karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan ke mereka bersama para sahabatnya radhiyallahu taala anhum. Jadi kejadian Fathu Mekah ini disebut di dalam Al-Qur'an turun firman Allah surah An-Nasr. Ya. Dan di kisahnya juga banyak hadis di dalam hal tersebut. Ini sebenarnya dari kejadian-kejadian besar ya di dalam agama di buku-buku sirah itu bagus sekali. Kalau antum baca di misalnya Zadul Ma'ad karya Ibnu Al-Qayyim itu di peristiwa-peristiwa boleh sebutkan dari hikmah-hikmah dalam pelajaran-pelajaran banyak sekali. Ya cuman kita ini di dasar ya, dasar itu kita mengurut peristiwa dan melihat secara global peristiwa-peristiwa yang terjadi. Baik. Kemudian setelah Fathu Mekah, ya, peristiwa berikutnya kata beliau rahimahullah wa ba'dahu qad awradu ma kana fi yaum Hunainin thumma yawma ta'ifi. Setelah itu mereka menerangkan apa yang terjadi pada perang Hunain. Pada perang Hunain. Nah, ini perang Hunain namanya atau Ghazwatu al-Autas. Dan ini disebut di surah, penyebutan Hunain itu di surah At-Taubah disebutkan. Surah At-Taubah. Iya. Baik. Jadi Hunain ini kejadiannya itu setelah Fathu Mekah. Sebagian orang Khawazin dan Bani Thaqif itu berkumpul mau memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Baik, jadi mereka itu mengumpulkan sampai dikumpul oleh Malik bin Auf An-Nasri jumlahnya hampir 20 ribu orang. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar bersama 12 ribu orang, 12 ribu pasukan. Dan Mekah dipasang gubernur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Attab bin Asid radhiyallahu ta'ala anhu. Attab bin Asid ini mengukir sejarah juga ya, karena beliau adalah awal gubernur dalam Islam. Dan beliau juga adalah awal pemimpin di musim haji umat Islam. Attab bin Asid radhiyallahu ta'ala anhu. Baik. Jadi karena mereka berkumpul bersatu padu ingin jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka disambut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan disebut juga sebagai perang Al-Autas. Ya, Ghazwatul Autas. Karena ini nama tempat ya, disebut juga Ghazwatul Khawazin karena mereka ini orang-orang Khawazin. Ini dua tempat. Baik. Iya. Nabi keluar ke mereka itu nanti setelah Ramadan di bulan Syawal. Di bulan Syawal. Iya. Baik. Dan ini di perang Hunain ini terdapat kejadian-kejadian dan pelajaran-pelajaran berharga ya. Sebenarnya patut untuk kita renungi karena terjadi kekalahan terhadap umat tatkala mereka berbangga dengan jumlah mereka dan keluar di tengah mereka juga orang-orang yang baru kemudian masih terpengaruh dengan kebiasaan lama. Iya. Ketika sampai ke Datu Anwat, mereka minta dibuatkan Datu Anwat seperti mereka. Maka sebagian dari orang yang keluar di pasukan ini ada yang berbangga juga. Ini kita pasukan besar ini. Siapa yang bisa mengalahkan kita? Maka Allah turunkan firman-Nya wa yauma hunainin id ajabatkum katsratukum falam tughni ankum syai'an wa dhaqat 'alaikum al-ardu bima rahubat thumma wallaitum mudbirin. Dan di perang Hunain ketiga jumlah kalian itu kalian berbangga dengan jumlah kalian itu tidak mencukupi kalian sama sekali. Bumi menjadi sempit dari segala penjurunya untuk kalian. Kemudian kalian pun mundur ke belakang. Iya. Baik. Jadi itu karena berbangga. Berbangga terhadap apa yang mereka miliki. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala kumpulkan untuk nabinya setelah itu. Apa namanya kebaikan. Dan itulah yang disebut di dalam Al-Quran. Thumma anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa ala al-mu'minin. Wa anzala junudan lam tarauha wa adzabal ladhina kafaru. Wa dhalika jaza'ul kafirin. Baik. Bersamaan dengan perang Hunain ini ada kejadian lain. Adhan dulu salat isya. Baik. Jadi kesimpulan dari perang Hunain tadi terjadi di awal kekalahan karena takjub dan sebagian orang yang baru masuk Islam. Namun setelah itu Allah Subhanahu wa taala kuatkan dan teguhkan nabinya dan dibukakan akhirnya kemenangan untuk mereka. Dan dari perang Hunain itu banyak apa namanya kemenangan ya dan ghanimah yang didapatkan oleh umat Islam. Ya. Berhubung dengan perang Hunain itu ada lagi kejadian yang ke-4 disebutkan oleh penulis di sini Tumba Yaumit Ta'ifi. Selanjutnya perang Ta'if. Ya, perang Ta'if ini kaitannya dengan apa namanya orang-orang Khawazin yang lari sudah dari Hunain ya, lari orang-orang Khawazin ini dan Bani Thaqif, mereka lari berlindung di benteng-benteng di Ta'if. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengepung mereka di situ, tidak terjadi peperangan, tidak terjadi peperangan. Iya. Tetapi apa namanya? Tidak terjadi peperangan dari pengumuman di Taif ini. Iya. Setelah itu terjadi pembagian ghanimah. Terjadi pembagian ghanimah dari Hunain karena didapatkan dari situ ghanimah yang sangat banyak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beri dari tokoh-tokoh Mekah. Ya, Abu Sufyan itu diberi banyak sampai Hakim bin Hizam diberi 100 ekor unta, diberi lagi 100, diberi lagi 100. Iya. Demikianlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membagi harta tersebut untuk kemaslahatan kaum muslimin. Iya. Itu kadang memang terlihat gitu ya di tokoh-tokoh agama itu. Bukan artinya orang-orang yang tidak boleh bersentuhan dengan harta, banyak harta di sekitar ya. Rasulullah itu ada masa banyak harta di tangan beliau. Tapi harta itu dipakai untuk apa? Itu yang menjadi pokok. Dipakai untuk apa? Apa sudut kemaslahatannya di situ? Jelas ya? Ini kadang yang tidak dipahami oleh sebagian orang di situ. Jadi Rasulullah itu di tangan beliau ketika sudah banyak harta, beliau bagikan untuk hal yang merupakan kekuatan Islam dan kaum muslimin. Baik. Kemudian setelah itu kejadian berikutnya, umroh dari Ji'ranah. Kata apa namanya penulis rahimahullah, wa ba'du bidil qa'dat i'timaruhu min ji'ranati wastiqraruhu. Wa ba'du fi dhil qa'dat i'timaruhu min ji'ranati wastiqraruhu. Selain itu beliau berumrah pada Dhul Qa'dah dan Ji'ranah dan menetap di Ji'ranah setelah umrah. Ji'ranah itu salah satu nama ya, salah satu bacaan untuk Ji'ranah, bisa dibaca Ji'ranah dan bisa dibaca Ji'ranah, bisa. Ya, ini tempat antara Mekah dan Taif. Ya, kalau kita mau ke Mekah dari arah Awali sekarang ya, Awali, itu nanti kita lewati Ji'ranah. Nah, dari situ baru kita ke Taif. Dari situ sudah kita ke Taif. Ada jalan lain menuju ke Taif, banyak jalan. Baik, tapi itu Ji'ranah namanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam umrah di Ji'ranah. Baik, dan ini setelah beliau kembali dari Taif. Disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi itu umrah 4 kali. Iya, semuanya di bulan Dzulqa'dah. Semuanya di bulan Dzulqa'dah. Iya. Ada umrah di Hudaybiyah, ada umrah berikutnya, itulah umrah Badal namanya. Kemudian ada umrah di Ji'ranah, 3. Kemudian umrah yang keempat, itulah umrah Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti bersama hajinya. Umrah bersama hajinya. Baik. Dan Anas juga sebutkan bahwa pembagian ghanimah Hunain itu dibagi di bulan Dzulqa'dah. Baik. Berikutnya diterangkan di sini tentang peristiwa berikutnya. Ini peristiwa yang keenam ya. Wafatnya putri beliau Zainab radhiyallahu Al-anha. Kata beliau wa bintuhu Zainabu matat thumma maulidu Ibrahim fiha hatma. Putri beliau Zainab meninggal. Yani di apa namanya? Di tahun ini Dan dimaklumi bahwa Zainab bintu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ini putri Nabi yang paling tua. Putri Nabi yang paling tua radhiyallahu anha. Baik. Dan beliau dilahirkan sebelum Nabi diutus sebagai seorang rasul 10 tahun sebelum diutus sebagai seorang rasul. Dan beliau putri beliau yang paling tua dan awal putri beliau menikah. Dinikahi oleh Abul As Ibn Rabi'. Abul As ini setelah itu masuk Islam juga. Ya, dan dia punya beberapa hadis. Punya beberapa hadis. Abul As radhiyallahu taala anhu. Baik. Kisah ketika Zainab putri Rasulullah meninggal itu disebutkan oleh Ummu Atiyah bagaimana dimandikan. Bagaimana dimandikan. Dan itulah pelajaran yang sampai sekarang berjalan cara memandikan jenazah perempuan. Dari kisah Ummu Atiyah ini mengisahkan bagaimana Zainab putri Rasulullah dimandikan. Ya, semuanya ada hikmahnya ya, subhanallah. Semuanya ada hikmahnya. Baik. Kemudian setelah itu dikatakan oleh penulis Tumma maulidu Ibrahim fiha hatma. Pada tahun itu juga dilahirkan anak beliau Ibrahim. Anaknya dari siapa ini? Dari Maria Al-Kitbiyah. Ini pada tahun ke-8. Baik. Kemudian setelah itu peristiwa yang ke-8. Yang ke-7 tadi lahirnya putra beliau ya, Ibrahim dari Maria. Iya. Baik. Kemudian kata beliau, "Wa wahabat naubataha li Aisyah saudatu madamat zamanan Aisyah." Pemberian giliran untuk Aisyah oleh Saudah radhiyallahu anhuma sehingga Aisyah menjalani hal tersebut beberapa waktu. Iya. Jadi ini Saudah ketika beliau sudah semakin berumur, beliau khawatir Nabi sallallahu alaihi wasallam menceraikannya. Maka beliau menghadiahkan hari jatah beliau untuk Aisyah radhiyallahu anha agar supaya beliau tetap istri Nabi sallallahu alaihi wasallam di dunia dan di akhirat. Iya. Baik. Nah, ini pelajaran luar biasa ya. Ini perempuan-perempuan pemikir sejarah. Yang dia pikir itu akhiratnya. Bukan yang dia pikir adalah apa? Bukan yang dia pikir dunia ya. Baik, radhiyallahu anha. Kemudian peristiwa yang ke-9 kata beliau wa umilal mimbaru ghairu mukhtafi. Ini yang ke-9 pembuatan mimbar. Bukanlah hal yang tersembunyi. Jadi mimbar ini dibuat oleh seorang anak muda, tukang kayu, budak perempuan dari Al-Ansar. Dibuatkan dari batang kayu hutan. Iya. Dibuatkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam mimbar. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di situ. Tadinya Nabi itu kalau berkhutbah itu di atas batang kayu. Pohon begitu, batang kayu di masjid. Oleh anak muda ini dari kayu dibuatkan mimbar. 3 anak tangganya. Nabi berkhutbah di situ. Setelah mimbar ini jadi, Nabi berpindah. Maka terdengar tangisan dari batang kayu yang biasanya beliau di situ. Didengar oleh seluruh orang yang di masjid. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam perintah supaya batang kayu ini dikuburkan. Iya. Tidak terdengar lagi tangisan tersebut. Jelas ya, ini batang kayu ya subhanallah. Berbangga Nabi berada di atasnya. Berkhutbah. Ya, kalau makhluk-makhluk saja ada batu memberi salam kepada Nabi sebelum Nabi diutus sebagai rasul. Ini batang kayu. Terus ada unta yang datang kepada Nabi mengeluhkan. Dia didolimi oleh tuannya. Hah? Hewan-hewan, binatang. Kita kadang sebut benda mati, tapi tahu hak Rasulullah SAW. Ya kadang sebagian umat Islam itu kadang tidak kenal hak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikutnya peristiwa yang terakhir di tahun ke-10 kata beliau Hajja At-Tabun bi Ahlil Mawqifi. Pelaksanaan haji dipimpin oleh At-Tab bin Asid radhiyallahu taala anhu. Iya, baik. Nah, ini seperti yang saya sebutkan ya, beliau adalah awal gubernur yang memimpin haji, memimpin kota Mekah, dan awal gubernur yang memimpin haji. Ya, beliau memimpin haji. Baik. Jadi ini kejadiannya di tahun keberapa tadi itu? Ke-8. Ya, di tahun ke-9 itu lain lagi ya. Tahun ke-9 tahun depannya haji dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq akan datang. Di tahun ke-10 barulah haji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Hajjatul Wada. Begitu hitungan hajinya ya. Baik. Berikutnya peristiwa-peristiwa penting pada tahun ke-9 Hijriah. Iya. Kata penulis rahimahullah, "Tsumma Tabuka qad ghaza fit Tasiyah." Ya, kemudian pada tahun ke-9 beliau memerangi Tabuk. Ini di tahun ke-9 ini beliau sebut 7 peristiwa. Peristiwa yang pertama Tabuk. Tabuk ini nama sampai sekarang masih disebut dengan Tabuk sampai sekarang. Jelas ya? Dan ini disebut juga dengan nama Ghazwatul Usrah. Ya, karena susah sekali di masa itu. Ya, sampai orang apa namanya tidak berpakaian karena kesusahan. Dan ini di bulan Rajab pada tahun 9 Hijriah, Nabi keluar dengan pasukan yang sangat besar sekali. Ya, ke Tabuk. Sangat besar sekali pasukannya. Tapi tidak terjadi peperangan. Tidak terjadi apa? Peperangan. Iya. Dan itu menggemparkan ya orang-orang Romawi ya. Menggemparkan orang-orang Romawi ya. Baik. Jadi asalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan pasukan ini karena Nabi mendengar bahwa itu Heraklius raja Romawi ya mengumpulkan banyak orang dari Romawi, dari Bani Ghassan, apa dari para Ghassanin ya, dan kabilah-kabilah Arab yang loyalitas ke mereka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kumpulkan pasukan, itulah cerita perang Tabuk. Itulah cerita perang Tabuk. Baik. Nah, ini perang Tabuk ini kisahnya di surah At-Taubah. Karena di situ diterangkan ya tentang orang-orang yang tidak hadir perang. Semakin banyak kaum munafikin yang menggembosi. Dan di situ subhanallah penyebutan 3 orang sahabat yang tidak hadir di perang Tabuk. Baik. Dan itu panjang ya uraian-uraiannya dan kisahnya. Baik, berikutnya peristiwa yang ke-2. Wahadda Masjid Ad-Dirari Rafi'ah, dan beliau merubuhkan Masjid Dirar untuk menghilangkan bahayanya. Ya, ini masjid dibangun oleh sekelompok kaum munafikin. Ya, sekelompok kaum munafikin yang mereka ingin seakan-akan ingin menipu Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu dengan membangun masjid ini. Ya, tapi masjid tersebut memang dibangun oleh mereka agar supaya memecah belah dari umat Islam. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merubuhkan Masjid Dirar tersebut. Baik. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu membangun berapa masjid kemarin? Membangun 3 masjid. Dan beliau meruntuhkan satu masjid ini. Ya, ini Masjid Dirar namanya. Masjid Dirar. Jadi Nabi yang perintah, walaupun beliau bukan beliau sendiri yang melaksanakannya. Berikutnya, kejadian yang ketiga, wahajja bin nasi Abu Bakrin. Wa tham tala bara'atan Aliun wa Hatam. Ya. Baik. Jadi di tahun ke-9 ini pada musim haji itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu yang memimpin manusia haji. Ya, jadi antum sudah lihat ya tahun 8, 9, 10 itu tahun-tahun terlihat itu bagaimana dibentuk generasi itu. Di atas ahkam ya, supaya mereka melingkup seluruh pembahasan-pembahasan agama sampai masuk mereka dari tahun ini haji, kemudian tahun ke-8, tahun ke-9 juga haji dipimpin oleh Abu Bakar. Kemudian berikutnya Ali bin Abi Thalib membacakan surah Bara'ah, surah At-Taubah. Iya, pembacaan surah Bara'ah oleh Ali, dan beliau menetapkan secara pasti. Baik, ini untuk Bara'ah ini dibacakan oleh Ali di musim haji, itu untuk penegasan. Ya, berlepas diri dari kaum musyrikin dan selesai dari seluruh perjanjian bersama mereka. Iya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintah Abu Bakar dan Ali untuk membersihkan, mensucikan Ka'bah dari segala bekas-bekas jahiliyah. Di tahun itu dilarang ada orang musyrik yang tawaf di Ka'bah, dan dilarang ada orang yang tidak berpakaian tawaf di Ka'bah sebagaimana kebiasaan kaum musyrikin dahulu. Berikutnya, baik. ثم تلا براءة علي وحتم ألا يحج مشرك بعد ولا يطوف عار ذا بأمر فعل. Bahwa tidak ada musyrik yang boleh berhaji setelah waktu itu, dan tidak ada pula seorang yang bertelanjang saat bertawaf. Abu Bakar dan Ali mengerjakan hal tersebut dengan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, peristiwa yang kelima di tahun ke-9 ini, kata beliau, waja'atil wufudu fiha tatra hada wa min nisahu ala syahra. Ini kejadian yang kelima, datangnya tamu-tamu, rombongan-rombongan dari kabilah-kabilah Arab, ya, kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wah, itu banyak sekali rombongan-rombongan yang datang itu. Ya, salah satunya itu kisah Malik ibn al-Khuwairith, ya. Malik ibn al-Khuwairith datang bersama belasan orang dari kaumnya, dalam anak-anak muda semua. Itu rombongan-rombongan mulai berdatangan. Rombongan-rombongan mulai berdatangan ke masjid atau ke Madinah. Ya. Nah, itu begitulah cara membentuk generasi. Ya. Jadi Nabi itu tidak pergi kemana-mana. Beliau membentuk generasi di kota Madinah. Orang-orang datang ke kota Madinah belajar, dan Nabi mendidik mereka. Mereka lah yang keluar. Baik. Baja'atil wufudu fiha tatra hada wa min nisahu man ala syahra. Ini penyebutan peristiwa yang ke-6. Nabi melakukan ila 1 bulan terhadap istri-istrinya. Ila itu artinya suami bersumpah bahwa dia tidak akan mendekati istrinya di masa tertentu. Iya. Nah, ini ila ini apa namanya, kejadian-kejadian banyak ya sebenarnya, tapi itu jadi pelajaran besar, ya, pelajaran besar itu menunjukkan bagaimana kehidupan Nabi bersama istri-istrinya. Kemudian dan itu juga akhirnya semakin memposisikan istri-istrinya itu sebagai wanita-wanita yang terbaik, ya, karena mereka diberi pelajaran saja dan tidak diceraikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena mereka adalah perempuan-perempuan terbaik yang Allah pilihkan untuk nabinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentang sebabnya kenapa diila itu banyak pembahasannya, nggak usah kita bahas di sini. Baik, berikutnya peristiwa yang ke-7. Peristiwa yang ketujuh, kata penulis, tsumman najasyi na'a wa shalla alaihi min thaibatan alal fadla. Ya. Yang ketujuh adalah tibanya wafatnya Najasyi pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini wafat Najasyi ini, jadi itu berita yang na'yu, itu berita bahwa ada orang wafat, dan itu dibolehkan. Ya, diberitakan ada wafat, diberitakan supaya disolati, dilakukan penyelenggaraan jenazah untuknya, diumumkan ada yang wafat supaya banyak orang yang datang mensolatinya. Itu hal yang disyariatkan. Jelas ya? Demikian pula kalau dia wafat, itu ada hukum-hukum Islam yang melekat. Ini dia seorang Muslim, dikuburkan di pekuburan kaum Muslimin dan seterusnya. Baik, yang ke-8 kejadian di sini adalah kejadian salat gaib untuk An-Najasyi. Jadi Nabi itu melakukan salat gaib untuk Najasyi dari Taibah, dari Madinah. Nah, dan ini awal syariat terjadinya salat gaib itu. Ya, dan para ulama berbeda pendapat tentang salat gaib. Apakah salat gaib itu berlaku mutlak, boleh dilakukan untuk siapa saja? Atau salat gaib itu khusus dilakukan untuk orang yang semisal Najasyi. Dia di negeri kafir, tidak ada yang mensolatinya. Ya. Atau salat gaib ini dilakukan oleh orang yang kedudukannya seperti Najasyi. Dia kepala negara, raja. Jadi kalau kepala negara, orang penting negara, apakah boleh dilakukan salat gaib untuknya? Sebagian ulama berpendapat seperti itu. Jelas ya? Tapi wallahu alam bahwa salat gaib ini sebabnya itu jelas. Dan Nabi melakukannya untuk Najasyi dan apa yang semisal dengan Najasyi. Jadi kalau dia misalnya ada yang meninggal di negeri kafir, tidak ada yang mensolatinya, ya maka boleh dilakukan salat gaib. Najasyi ini masuk Islam. Cuman beliau tidak sanggup menampakkan keislamannya karena kaumnya yang mereka menolak keislaman. Tapi beliau Muslim, Najasyi. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mensolatinya. Baik. Kemudian yang terakhir adalah kejadian-kejadian penting di tahun 10 Hijriah. Ya, dan di sini penulis rahimahullahu taala menyebutkan beberapa kejadian. Yang pertama, ya. Kejadian yang pertama, kata beliau, wamata Ibrahim fil amil akhir. Ibrahim pun meninggal pada tahun terakhir. Ibrahim siapa ini? Putra Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau meninggal di tahun 10 Hijriah dan umurnya waktu itu 17 bulan. Umurnya 17 bulan. Iya. Bahkan ada yang mengatakan 2 tahun, umurnya 2 tahun. Baik. Dari kejadian wafatnya Ibrahim itu datang ya nukilannya di sejumlah riwayat di berbagai hadis. Baik. Berikutnya Al-Bajali aslama wasmuhu Jarir. Juga Al-Bajali yang bernama Jarir memeluk Islam. Ini keislaman Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Jarir bin Abdullah Al-Bajali beliau masuk Islam di tahun 10 Hijriah di bulan Ramadan. Ya, dan akhirnya setelah itu beliau selalu menjadi pimpinan pasukan, pimpinan perang. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Jarir ke Bani Daus untuk untuk menyelesaikan berhala Dhul Khulasa yang berada di sana. Karena Nabi enggak bisa tidur nyenyak dengan adanya berhala yang disembah di Bani Daus. Maka dikirimlah Jarir bin Abdullah al-Bajali menyelesaikan hal tersebut. Baik. Kemudian setelah itu peristiwa yang kedua atau yang ketiga yang disebut di sini, wa hajja hijjatal wada'i qarina. Nabi menunaikan haji wada dalam keadaan qarin. Ya, ini haji yang disebut dengan nama haji wada, haji perpisahan. Ya. Di haji perpisahan inilah turun firman Allah, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina." Di haji perpisahan inilah Nabi berkata kepada para sahabat, "La'alli la'alqakum ba'da amikum hadha." Barangkali saya tidak menjumpai kalian lagi setelah tahun ini. Makanya disebut sebagai haji perpisahan. Kata beliau, "Lita akhudhu manasikakum fa inni la adri la lila ahujju ba'da hajjati hadhihi." Iya, nanya kalian mengambil tata cara manasik kalian dariku. Saya tidak tahu, barangkali saya tidak akan haji lagi setelah hajiku ini. Baik. Makanya disebut sebagai haji al-wada, haji perpisahan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam nusuknya waktu itu beliau melakukan haji qiran. Karena beliau bawa hewan sembelihan, hewan udhiyah dari Madinah. Beliau bawa dari Madinah sampai ke Dhul Khulaifah pakaian ihram, lalu ihlal untuk haji dan umrah sekaligus. Untuk haji dan umrah sekaligus. Baik. Itulah pilihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa haji qiran? Itu banyak pembahasannya. Itu tempatnya di haji, di pembahasan fikih tempatnya. Baik. Berikutnya peristiwa yang keberapa sekarang? Yang keempat. Kata beliau, "Waqafal jum'ata fiha amina." wa unzilat fil yaumi bushra lakum al yauma akmaltu lakum dinakum. Dan beri wukuf pada tahun itu pada hari Jumat dalam keadaan aman. Ini masih bercerita tentang kejadian haji wada ini ya. Wukufnya itu di hari Jumat. Dan diturunkan di hari itu kabar gembira, yaitu turunnya ayat al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Makanya Umar bin Khattab itu didatangi oleh Yahudi. Yahudi berkata, wahai kaum muslimin, kalian ada sebuah ayat turun. Andai kata ayat ini turun di tengah kami umat Islam, kami jadikan hari itu hari raya. Kata Umar, apa ayatnya? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmantu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Maka kata Umar, itu saya sangat tahu ayat itu. Turun pada Nabi SAW di hari Jumat, di Arafah. Iya. Di bulan yang diharamkan. Jadi memang ini ayat turun di tempat yang paling agung semuanya. Hari raya hari Jumat, hari rayanya umat Islam setiap pekan. Bukan tahunan ini, hari raya pekanan. Turun di tempat yang diagungkan oleh Allah. Dan turun di bulan Muharram. Apa namanya? Di bulan haram. Di bulan Dzulhijjah. Maka berkumpul padanya berbagai keistimewaan dengan turunnya ayat ini. Baik. Kemudian kata beliau, wa mautu raihana taba'da audihi, wafatnya raihana sebelum sepulang beliau dari berhaji. Ini peristiwa yang keempat. Raihana bintu Zaid, ya, beliau wafat. Dan sudah berlalu ya, kalau menurut penulis Raihana ini istri atau budak? Istri kalau menurut penulis. Tapi menurut pendapat yang lebih kuat, beliau bukan seorang istri, tapi beliau adalah budak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau wafat radhiyallahu anha, dan ini kejadiannya setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dari Hajjatul Wada. Itu menurut penulis. Tadi mengatakan bahwa wafat sudah lama sebelum Hajjatul Wada. Iya, sebelum Hajjatul Wada. Baik. Karena memang disebutkan ya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat itu dan istrinya hanya 9, itu disebut banyak riwayat. Ya. Ya, kalau memang dia istri juga, maka itu wafatnya sudah sebelumnya. Jelas sampai sini? Baik. Kemudian berikutnya kejadian yang ke peristiwa yang ke-5 yang disebut oleh penulis di sini, dan ini yang paling terakhir, dan ini peristiwa yang terdahsyatnya terhadap umat Islam. Itu adalah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik, saya lanjutkan dulu masalah Raihana ya. Kata beliau, "Tis'u isna muddatan min ba'dihi," dan 9 istri hidup dalam jangka waktu sepeninggal beliau. Berikutnya kata beliau, "Wa yawma al-itsnaini qada yakinan it akmala al-63." Pada hari Senin beliau wafat secara meyakinkan. Saat beliau telah menyempurnakan umur 63 tahun. Iya. Jadi Rasulullah itu wafat pada hari Senin. Itu meyakinkan. Tidak ada silang pendapat. Dan beliau wafat di tanggal 12 dari bulan Rabiul Awal. Dari bulan Rabiul Awal. Ini juga hal yang meyakinkan. Bahkan itu ditegaskan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Iya. Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Iya. Tidak ada hari yang lebih mendung bagi kami itu seperti hari wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan itu disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ya, kejadiannya pada tanggal 12 Rabiul Awal dari tahun ke-11 ya, kalau dihitungan tahun Hijriah ya, mulai dari Muharram. Tapi kalau di tahun penanggalan, maka itu adalah akhir dari tahun keberapa? Tahun ke-10. Karena di bulan Rabi al-awal mulai ya. Baik. Terkait dengan wafatnya Rasulullah SAW, itu banyak pembahasan ya. Sebenarnya penting juga diterangkan. Cuma ini kita pembukaannya di masalah sirah ini. Sirah itu ada dasar, saya sudah terangkan. Ya, saya sudah terangkan. Jadi ini poin-poin pembahasan ini, kalau mau dirinci, artinya saya akan buka untuk antum pelajaran buku besar saya. Kita baca sirah Ibnu Hisham atau sirah Muhammad bin Ishaq, ya kan? Tapi kalau mau tertib ilmi, ringkasannya seperti ini. Ini kitab ini, 100 bait syair. Ingin di atasnya lagi ada Alfi al-Iraqi. Itu lebih bagus Alfi al-Iraqi itu, lebih rinci dalam tertib pembahasan-pembahasan. Jelas ya? Baik. Itu insya Allah ta'ala nanti di waktu lain kita akan bahas itu. Alfiya al-Iraqi. Saya sekarang ini lagi fokus mau menyelesaikan dulu 25 kurikulum di pembahasan kuliah Mafatihul Ilm ini. Ilmu dasar. Yang kita ini baru 15 atau 16 kitab kita selesaikan. Masih ada sedikit lagi. Kalau beres insya Allah nanti saya berikan. Dari setiap ilmu di atasnya lagi tingkatan berikutnya. Baik. Jadi maksudnya di wafatnya Nabi itu banyak pembahasan. Banyak hal penting juga harus antum tahu. Ya, dari wafatnya beliau, setelah wafatnya apa yang terjadi, kemudian apakah Nabi dikuburkan langsung, atau apa musyawarah para sahabat setelah itu. Ya, kemudian bagaimana cara para sahabat menetapkan pemimpin khalifah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya. Baik, dengan ini selesai sudah ya dari urutan pembahasan yang disebut oleh penulis. Kemudian kata beliau, wadafnu fi baiti ibnati siddiqi fi mawdi'il wafati an tahqiqi. Penguburan beliau di rumah putri as-siddiq, pada tempat yang beliau dipastikan wafat. Karena seorang nabi itu punya kekhususan. Dia itu harus dikubur di tempat yang beliau meninggal. Jadi Rasulullah meninggal di mana? Di rumah Aisyah. Di rumah Aisyah itu atas persetujuan seluruh istri-istri beliau. Atas persetujuan seluruh istri-istri beliau. Jadi seorang Nabi dikubur di mana dia meninggal. Dan Nabi meninggal di mana? Di masjid atau di rumah Aisyah? Di rumah Aisyah. Karena itu kalau ada yang berkata Nabi dikubur di masjid, itu salah besar. Tidak tahu sejarah. Nabi itu dikubur di rumah Aisyah radhiyallahu ta'ala. Sampai sekarang adalah dihitung sebagai rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan dikubur di masjidnya. Betul sekarang di sekitarnya itu dikelilingi oleh masjid, tapi tanah itu adalah rumah beliau, bukan masjid. Makanya itu di masjid itu dikasih 3 tiang dari dahulu agar supaya terpisah antara masjid dengan tanah yang merupakan rumah beliau. Adapun peluasan masjid ke arah sana, itu sudah terjadi ya di dalam sejarah, enggak bisa dirubah lagi. Itu siapa yang mengotak-atik di situ itu peran dunia itu. Jelas ya? Karena itu enggak ada yang bisa merubahnya. Itu dari masa Imam Malik. Ya, beliau sudah katakan di pembahasan Ka'bah, Ka'bah itu biarkan aja seperti itu. Jangan dirubah ganti, gonta-ganti lagi. Nanti saya khawatir Ka'bah ini jadi permainan di tangan raja-raja orang yang berkuasa. Nah, sama seperti itu nanti di ininya. Jadi itu ada kubah hijau di atas, itu dibangun di masa pemerintahan Turki Utsmani. Pemerintah Saudi yang memegang wilayah Saudi Arabia, mereka enggak berani mengganti itu juga. Sebab itu sudah jadi ikon umat Islam. Ya Saudi ganti sedikit aja bisa peran dunia nanti. Jelas ya? Jadi karena itu hal-hal yang kita harus pahami dari sudut ilmiah hakikatnya bagaimana. Kata beliau, wa muddatut tamridi khamsa syahri. Wa muddatut tamridi khamsa syahri. Wa qila bal thulthun wa khumsun fadri. Ya. Masa perawatan beliau adalah 2/5 bulan. 2/5 bulan. Ya, 2/5 bulan itu berapa ya? Berapa 2/5? 12 hari. Baik. Wa qila thulthun wa khumsun fadri. Dan ada yang berkata 1/3 tambah 1/5. Berapa hari 1/3? Hah? 1/3 10. 1/5 berapa? Hah? 6, berarti 16 hari. Baik. Fadri, ada yang berkata seperti itu. Iya. Jadi ada yang berkata bahwa Nabi itu 12 hari sakitnya. Ada yang berkata 10 hari. Ada yang berkata 16 hari. Ya, 16 hari. Baik. Dan ada yang mengatakan bahwa beliau sakit 13 hari. 13 hari. Dan itu pendapat mayoritas ulama. Baik. Kemudian di akhir dari Arjuza ini kata penulis, wa tammatil arjuzatul mi'iyah bi dzikri hali asyrafil bariyah wa sallallahu wa shalla alaihi allahu rabbi wa ala sihabihi wa alihi wa man tala. Baik. Dengan ini kita alhamdulillah sudah menyelesaikan manzum al-mubarak ini dari Al-Iz bin Abdi, dari Ibn Abil Iz rahimahullahu ta'ala. Dan saya meriwayatkan manzum ini dari beberapa guru saya. Di antaranya saya meriwayatkannya dari guru saya Al-Muhaddith Yahya bin Uthman Azim Abadi rahimahullahu ta'ala. Beliau meriwayatkannya dari Ubaidullah bin Abdurrahman Al-Mubarak Puri, dan beliau meriwayatkannya dari ahli hadith Al-Kabir Ahmadullah bin Amir Al-Qurashi Ad-Dahlawi, dari Syekh Al-Allama Hussein bin Muhsin Al-Ansari, dari Al-Hasan bin Abdul Bari Al-Ahdal, dari Abdurrahman bin Sulaiman Al-Ahdal, dari ayahnya Sulaiman bin Yahya Al-Ahdal, dari Ahmad bin Syarif Maqbul Al-Ahdal, dari Yahya bin Umar Maqbul Al-Ahdal, dan dari ahli hadith negeri Hijaz Al-Hasan bin Ali Al-Ujaimi, dari Al-Allama Abdul Ghani An-Nabulsi, dari ayahnya Al-Faqih Al-Musnid Ismail bin Abdul Ghani An-Nabulsi, dari Musdad Syam Muhammad bin Ali bin Talud. Iya. Baik. Dari dan sanad lain juga saya riwayatkan manzuma ini dari beberapa jalur guru saya, dari Syekh Abdullah bin Abdul Aziz bin Akil dan selainnya, melalui jalur Abdurrahman bin Abdul Hayy Al-Kattani, dari ayahnya Abdul Hayy bin Abdul Kabir Al-Kattani, dari Abi Nasr Al-Khatib, dari Al-Kuzbari, dari Musnad Syam Al-Allama Ahmad bin Ubaid Al-Attar Ad-Dimashqi, dari Salih bin Ibrahim Ad-Dimashqi, dari Al-Shihab Ahmad bin Ali Al-Muflahi Al-Wafai, dari Muhammad bin Ali bin Ahmad bin Talun. Itu pertemuannya tadi, ada riwayat keduanya semuanya dari Ibn Talun. Beliau meriwayatkan dari Abu Abbas Ahmad bin Abi Siddiq Al-Amri, beliau meriwayatkannya dari Ummu Ahmad Amatul Latif Ibnatul Musnid Syamsuddin Muhammad bin Muhammad Ibn Al-Muhib, dan beliau meriwayatkan dari ayahnya, dan beliau meriwayatkannya dari penulis Al-Allama As-Sadr Ali bin Ali bin Abil Iz Ibn Atta, langsung dari apa namanya lafaz beliau rahimahullahu ta'ala. Baik, itu sanad periwayatan ini saya ijazahkan kepada seluruh teman-teman yang hadir di program ini dan mendengarkan pelajaran ini dari awal hingga hari ini. Jazakumullah khair wa barakallahu fikum. Kayaknya enggak ada pertanyaan ya kita untuk salat Isya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.